بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab fil hudnati wad dimmati wal aman, tentang perjanjian, gencatan senjata, dan juga aqdud dimmah dan daf'ul jizyah. Telah kita bahas makna dari perjanjian ad-dhimmah, dan juga telah kita jelaskan berkaitan dengan daf'ul jizyah, menyerahkan jizyah. Nah, masuk pada al-mas'alatu al-thalisatu, masalah yang ketiga, aqdul aman, perjanjian keamanan. Ta'rifuhu, definisi aqdul aman, al-amanu lughatan diddul khawf. Aman secara bahasa lawan dari al-khawf, takut. Dimana kita ketahui bahwasanya al-aman, rasa aman, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Hidup di negeri yang aman. Nah, mendapatkan keamanan, bebas mau ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Salah satu di antara bentuk ujian adalah al-khauf, rasa takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta jiwa, kekurangan buah-buahan. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya al-khauf, rasa takut, sebagian dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Nah, dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala membuat permisalan suatu kampung yang aman. Aman, tenang, tenteram. Datang rezekinya dari segala penjuru bumi, dari segala tempat datang rezeki kepada mereka. Kemudian penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mengkufuri nikmat keamanan, tidak bersyukur dengan adanya nikmat keamanan, mengkufuri nikmat ketenangan, ketenteraman, mengkufuri nikmat rezeki yang melimpah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Apa yang terjadi? فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka Allah timpakan kepada mereka rasa kelaparan, rasa ketakutan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, si al-khawf tidul aman. Atau al-aman tidul khawf. Keamanan lawan dari ketakutan. Wasilahan adalah masalah istilah. Aqdul aman yaitu huwa ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa dammihi muddatan mahdudatan. Suatu ibarat tentang jaminan keamanan terhadap orang kafir atas hartanya dan darahnya pada waktu yang telah ditentukan. Ini makna aqdul aman. Jaminan keamanan kepada orang kafir pada hartanya, darahnya pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, masru'iyatuhu wa adillatu dzalika, tentang disyariatkannya dan dalil berkaitan dengan aqdul aman. Al-aslu fi masru'iyati aqdil aman qawlu ta'ala, dalil tentang disyariatkannya perjanjian keamanan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya supaya dia mendengar kalam Allah. Mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quran. Summa ablighu ma'mana, kemudian sampaikanlah ke tempat yang aman. Di sini mendapatkan apa? Jaminan keamanan. Nah, ini merupakan dalil tentang disyariatkannya memberikan jaminan keamanan. Yang ketiga, mimman yasihu wa surutuhu. Tentang siapa yang dianggap sah untuk memberikan jaminan keamanan dan syarat-syaratnya. Yasihu aqdul aman min kulli ahadin minal muslimin. Dianggap sah perjanjian yang bersifat jaminan keamanan ini dari setiap orang dari kalangan kaum muslimin. Bisartin ayyakuna akilan balighan, dengan syarat muslim tersebut muslim yang berakal dan juga balig. Pala yasihu minal majnun wat tifl, tidak sah dari orang yang gila dan anak kecil. Ini syarat yang pertama. Dan yang kedua, berakal dan juga balig. Nah, yang ketiga, mukhtaran. Dengan pilihannya, tidak dipaksa, dengan kehendaknya. Fala yasihu minal mukrah, maka tidak sah dari orang yang dipaksa. Wala sekran, dan juga tidak sah dari orang yang mabuk. Wal mugma alaih, dan juga tidak sah dari orang yang pingsan. Nah, jadi harus dengan pilihannya sendiri. Bukan dikarenakan dipaksa, bukan dikarenakan mabuk atau sedang pingsan. Payasihu minal mar'ati liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Dan sah juga jaminan keamanan ini dari pihak perempuan. Dari kalangan perempuan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Sungguh kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang engkau berikan perlindungan, wahai ummahani. Ya. Ketika itu Ummu Hani memberikan perlindungan kepada salah seorang kafir atau musyrik. Nah, untuk mendapatkan jaminan keamanan. Wa yasihu minal 'abdi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sah juga jaminan keamanan ini dari seorang budak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dimmatul muslimina wahidatun. Jaminan kaum muslimin itu satu. Yas'a biha adnahum. Diberikan juga kepada orang yang paling rendah di antara mereka. Nah, sekalipun budak, bisa memberikan jaminan keamanan. Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Jaminan kaum muslimin itu satu. Diberikan juga oleh orang yang terendah di antara mereka. Budak mungkin dianggap rendah. Tapi dalam masalah ini, mereka pun memiliki hak untuk memberikan jaminan keamanan. Nah. Wa yakunul aman aman minal imam li jami'il musyrikin. Jaminan keamanan ini bisa sifatnya umum dari imam kepada semua kaum musyrikin. Jadi sifatnya umum, imam memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang musyrik. Au minal amir li ahli baladihi. Atau dari seorang amir, pimpinan daerah, terhadap penduduk yang ada di negerinya, di daerah tersebut. Ini sifatnya umum. Baik dari pimpinan tertinggi, presiden, raja, atau yang semisalnya. Memberikan jaminan keamanan kepada semua kaum musyrikin yang ada di negerinya. Nah, atau dari pimpinan daerah kepada penduduk yang ada di daerah tersebut. Wa khasan, bisa juga bersifat khusus. Min ahadi ra'iyah min al-muslimin li wahidin min al-a'da. Yang khusus dari individu, perorangan, masyarakat kaum muslimin terhadap salah seorang di antara musuh-musuh. Sifatnya khusus. Nah, seorang dari kalangan kaum muslimin memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang musuh. Nah, ini pun berlaku. Wal amanul am min tasarrufati imamil muslimin. Jaminan keamanan yang sifatnya umum merupakan hak imam kaum muslimin. Di anna wilayatahu amatun. Dikarenakan kekuasaannya itu ya umum. Walaysa li ahadin an yaf'ala dhalika illa bimuwafaqatihi. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan jaminan keamanan yang sifatnya umum tadi kecuali dengan persetujuan al-imam. Nah, kalau sebagai rakyat atau selain imam, selain penguasa, tidak boleh memberikan jaminan keamanan yang sifatnya umum kecuali dengan persetujuan penguasa tersebut. Wa yaqul amanu bi kulli ma yadullu alayhi min qawlin. Dan jaminan keamanan ini terwujud dengan semua perkara yang menunjukkan kepadanya. min qawlin, baik berupa ucapan, mislu anta amin. Ya, contohnya, anta amin. Engkau aman sekarang. Ya. Engkau aman di negeri ini. Engkau aman di tempat ini. Nah. Au ajartuka. Atau dengan ucapan, aku melindungimu. Ya, mendapatkan perlindungan. Au la ba'sa alaik. Atau tidak mengapa atasmu. Au isyaratan, au isyaratun mubhamah. Atau dengan isyarat yang bisa dipahami. Ya. Dengan kalimat-kalimat tadi, atau isyarat-isyarat yang dipahami, maka terwujudlah jaminan keamanan. Nah. Atau kadang-kadang dengan adanya syarat. Ya. Seperti pada Fathu Makkah. Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Ya. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang menutup rumah-rumahnya, maka dia aman. Dihabarkan ketika itu ada seorang yang dia bergelantungan di penutup Ka'bah. Tidak mengindahkan jaminan keamanan tersebut. Nah, Rasulullah memerintahkannya untuk membunuh orang tersebut. Ya. Dikatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan. Nah, wal musta'man huwa alladhi yatlubu al-aman liyasma'a kalam Allah wa ya'rifa sara'i' al-islam. Adapun musta'man, kita kenal jenis-jenis orang kafir, ada yang zimmi, ada yang mu'ahad, ada juga yang musta'man, ada juga yang harbi, yang memusuhi, memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi telah kita jelaskan, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin tidak boleh untuk dibunuh. Mu'ahad pun sama. Nah, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Adapun musta'man huwa alladhi yatlubu al-aman liyasma'a kalam Allah wa ya'rifa sara'i' al-islam. Musta'man yaitu orang yang meminta keamanan supaya dia mendengar kalam Allah dan mengetahui syariat-syariat Islam. Nah, fatuljamu ijabatuhu lil ayati sabiqah. Maka diharuskan untuk memenuhi permintaannya berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Summa yuraddu ila ma'manah, kemudian disampaikan kepada tempat yang aman. Misalkan ada orang musyrik, orang kafir. Nah, minta jaminan keamanan di negeri kaum muslimin. Dengan tujuan supaya mendengar kalam Allah. Dan juga mengetahui syariat-syariat Islam. Ya. Maka yang semacam ini berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan. Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Summa ablighu ma'manah. Ya. Jika ada seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan perlindungan kepadanya supaya mendengar kalam Allah. Ya. Kemudian sampaikanlah ke tempat yang aman. Nah, diberikan jaminan keamanan semacam ini. حكم الأمان وما يلزم به حكم jaminan keamanan tadi dan apa yang melazimkan dengannya. Yalzamul wafa bi aqdil aman, mesti memenuhi jaminan keamanan tersebut. Fayuhramu qatlul musta'man aw asarahu awistirqaquhu, diharamkan untuk membunuh kafir yang musta'man tadi, yang meminta jaminan keamanan atau menawannya. Awistirqaquhu, atau menjadikannya sebagai budak. Wa kadal iltizam bisa ilul umur muttafaq alaiha fi ahdil aman. Begitu juga, ya, melazimkan, mengharuskan kepada semua perkara yang disepakati dalam perjanjian keamanan tersebut. Nah, tidak boleh membunuh kafir yang meminta jaminan keamanan dan disetujui jaminan keamanan tersebut. Atau tidak boleh juga menawannya. Atau menjadikannya sebagai budak. Nah, tentunya kedua belah pihak harus memenuhi semua perkara yang telah disepakati dalam jaminan keamanan tersebut. Wa yajuju nafdul aman ila al-a'da inhi fasarruhum wa khiyanatuhum. Dan boleh mengembalikan jaminan keamanan tersebut kepada musuh-musuh apabila dikhawatirkan kejahatan dan pengkhianatan mereka. Ya. Kalau dikhawatirkan mereka berkhianat atau mereka menyusup, ya, melakukan kejahatan dari dalam, ya, maka boleh untuk membatalkan jaminan keamanan tersebut. Nah, selesai pembahasan berkaitan dengan hudnah, zimmah, dan aman. Ya. Nanti kita masuk pada kitab yang ketujuh, yaitu Kitabul Mu'amalat. Pembahasan tentang mu'amalah. Ya. Kitab mu'amalah ini berkaitan dengan jual-beli, dan juga berkaitan dengan nikah. InsyaAllah akan kita sampaikan nanti. Nah, ya. Berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan riba nantinya. Nah, dan juga pinjam meminjam, penggadaian. Nah, ya, dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan tadi pernikahan. Nah, والله على الصواب نتهي هنا الحمد لله. هذا pertanyaan ya, bawa HP ini. Jadi mungkin lah hunal hamdulillah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.